Wis ta lah, engko lek wis dadi beres sampeyan siap pakai. Mbak, Bu, salah satu tanda wanita solihah, dan itu tanda bahwa dia calon ahli surga, itu sikapnya kepada suami adalah mudah memberi sebelum diminta. Pokoknya sak gorongnya wong lanang jaluk nang tawanono nang keono wong wedok iku sok medit-medit karo wong lanang nang nyah-nyoh no. Wong bahane yo gak kulaan ae lho. Mbuh diomongi teman-teman. Maksudku ngene. Mudah memberi sebelum diminta sama suami. Pokoknya sak gorongnya wong lanang jaluk nang keono. Contoh bengi-bengi saman kulek gak ngerti karepku, aja mbok pikir dhewe ngono ta. Ngeresok terusan. Wong gak ngerti karepku diangen-angen dhewe. Ngene lho. Mbuh. Ketoke wong perumahan tapi ono-ono. Maksudku ngene lho. Misale ya bengi-bengi. Sik ta sik. Bengi-bengi lapo ngono dhisik kok. Sak goreng wong lanang njaluk nang kene ana. Misale bengi-bengi wong lanangku capek lesoh mari kerja. Sak gorenge wong lanang njaluk pijet, pijeti. Ayo sampean sing nyauti pijeti, ngoten nggih. Sak gorenge wong lanang njaluk pijet. Sak gorenge wong lanang njaluk kemul. Sak gorenge wong lanang njaluk sayang. Sak gorenge wong lanang njaluk kelon. Ya ngono. Wis talah nyauto diwuruki kok. Esuk-esuk. Sak gorenge wong lanang tangi, tangeni. Ayo nyaut sak gorenge wong lanang tangi. Sak gorenge wong lanang njaluk adus. Sak gorenge wong lanang njaluk mangan. Sak gorenge wong lanang njaluk ngombe. Sak gorenge wong lanang njaluk kopi. Sak gorenge wong lanang njaluk wedang. Sak gorenge wong lanang njaluk susu. Nanti bangannya gak nyaut dijak omong. Sing nomor loro, misalnya, sama niku cek nurut ambek bojo, kan hukumnya wajib istri taat kepada suami selama itu tidak maksiat kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sama niku wong Jawa, cek isok taat karo bojo, nurut karo suami, omong sak omong niku basa. Nggih apane? Saya aku saiki takon, jawabane kudu jujur, apa enggak jujur langsung aku mencolot ngalih. Gak ngurus wong dong turi. Ayo. Istri-istri kedong turi. Ibu-ibu, mbak-mbak. Sing lek ngomong ambek bojone basa ngacungo. Yo ngacung wong basa. Basa basa apa? Basa Jawa. Yo ngono iku sing garakno angel mlebu suwar. Mbok gak nyaut to. Ngono iku sing garakno mlebu neraka, angel mlebu suwar. Soale lah ambek bojone wani. Wong wedoke kadang dikongkon basa apik karo bojone yo gak gelem. Bu, lek ngomong karo bojo mbok basa. Kenaan. Kenaan. Wong lanang ngono dapurane ate dibasani bareng. Gare gedhe ndase. Duwe bojo gedhe ndase kok bingung. Kaitane gedhe ndase. Suwe-suwe liyane ayo melu gedhe kok. Nanti kongkon boso, kenaan, kenaan. Bu, sama tak atur ya. Wong wedok, apa ngomong gelem boso ambek sing lanang. Iku sing enak duduk wong lanang. Sing enak wong wedok. Apa kok ngono? Iya, soalnya wong lanang iku lek dibasani, rumangsa dihormati, rumangsa dihargai, rumangsa ditaati. Akhirnya wong lanang sayange tambah nemen ambek wong wedok. Nggih, Pak, nggih. Krungu kupengmu. Sing enak sampeyan, Bu. Wong lanang malah sayange nemen karo sampeyan. Soale rumangsa sampean hormati, rumangsa sampean hargai, tambah sayang sak jalukmu lo dituruti. Terus engko dampake nang anak. Anak iki kari wong tuane. Apa ibu karo bapak ngomongnya kok basa. Anak gadek murui, gadek mulangi. Anak kok pinter-pinter basa. Ibu karo bapak nang senengane bantah-bantahan. Anak ya pinter bantah-bantahan. Ana lomba ya juara kok.

ngono digegeger, landung cingkrang, landung cingkrang. Ngapain geger perkara percingkrangan? Pokok nutup aurat, ngono lho. Biyen ngono iku geger saiki alhamdulillah, termasuk perumahan gedung turi kene wis rukun-rukun saiki. Biyen soal salat tarawih beda rakaate geger. Sing bener 20, gak keliru iku, sing bener 8, hadise jelas. Gak 20 sing bener, wis geger saiki alhamdulillah gak. Biyen masalah kunut salat subuh digeger. Harus pakai kunut salat subuh karena itu sunnah abad. Nek lali wajib diganti nganggo sujud sahwi. Ngono situ ae. Gak oleh kunut, iku bid'ah. Geger biyen alhamdulillah. Saiki lek dulur-dulurku perumahan gedung kiri kene gak ana geger perkara kunut. Soale wis padha gak salat subuhe. Ngapane sing kate digegerno? Mane padha gak subuhane kok. Terus maneh. Sebagai orang Arab, Rasulullah itu juga mengingu ngingui bahasa Indonesia ini terus pokoknya mengingu mengingu jenggot. Rasulullah itu yang ngingu jenggot dan perlu diingat rumah no, perlu diperhatikan jenggot itu kebanggaan bagi orang Arab. Orang Arab itu lihat dilus-lus jenggotnya sepeneng. Jadi lambang keakraban, lambang kasih sayang. Wong Arab itu ngelus-ngelus jenggote. Wong Arab itu paling seneng lek dielus-elus jenggote. Wong Arab paling gak seneng lek didemek bokonge. Wong Arab itu didemek bokonge, padha karo wong kedung turi dijeguk ndase. Makanya zaman soleh umroh haji lho Arab, ketemu wong Arab ojo pisan-pisan nyekel bokonge sampean. Nyamuk sampean. Paling gak seneng. Wong Arab itu paling seneng lek dielus-elus jenggote. Jenggote merupakan kebanggaan. Dan memang ngingu jenggot itu sunnah. Anak sahabat sewaneng kanjeng Nabi, sahabat itu jenggotnya dawa. Duduk di depan Rasulullah, kanjeng Nabi nyawang sahabat itu mesem, senyum ya kanjeng Nabi. Ini sahabat heran, mohon maaf ya Rasulullah, kenapa Rasulullah kok senyum-senyum lihat saya? Apa kata Rasulullah? Aku enggak mentertawakan kamu, aku itu tertawa, senyum kenapa? Ya itu karena janggutmu itu kayak gandulan malaikat. Malaikat itu gandulan yang janggutmu. Aku yang mikir ini, nek janggutnya lemes kena angin gak mencelat malaikatnya. Ngene lho. Kombo guyut. Wong Arab iku ngingu jenggot. Jenggote wong Arab iku ya wapi, ya ketel. Ketel api. Apan diingu jenggote? Tambah gagah, tambah keren, tambah ganteng. Kaya Ustaz Zulfikar jenggote ketel. Api sik turunan Arab iku. Arab temen, gak Arab pati genah orang. Arab temen. Jenggote ketel, rapet. Kuwi lek diingu tambah gagah, keren. Jenggote wong kene mek rolas kok. Wis sembuh. Ngene lho. Wong e mbok anjene sunah ngingu jenggote sunah. Ingu sing apik. Ngapik dirawat sing apik. Ngono aku tau ditakoni. Ya kalau ngingu jenggot sunah sekarang kalau ngingu brengos hukumnya bagaimana? Tak jawab. Ya tergantung niate. Lek ngingu kumis iku niate nyenengno istri sunah hukume. Itu ganjaran. Nah, apa maneh itu permintaan istri, gak oleh dicukur. Aku mohon jangan kau cukur kumismu. Wajib diingu iku, Pak. Tapi lek niate ngingu kumis iku gawe meden-medeni marang tuwa. Nah, haram, gak oleh. saiki kula aneh-aneh nek ngilokno. Duwe jenggot gak duwe kumis jarene wedhus. Engko duwe kumis gak duwe jenggot jarene lele. Nah saiki lek jenggoten kumisen berarti wedhus campur lele ngono. Gak genah wong-wong. Aneh-aneh. Malah ono sing aku gregeten ditakoni arek. Bagaimana hukumnya melihat celana dalam wanita? Ya apa hubungannya dengan pengajian aku yang ngono? Pokoknya ada dijawab. Tak jawab. Kalau kepingin tahu jawabannya ya tergantung ngelihatnya di mana aku yang ngono. Nah, kalau ngelihatnya di pemean yo enggak apa-apa. Ana ngelihatnya tempat dinggo karo Julia Perez yo enggak oleh. Wong saiki yo gregetno kok. Sama nyongono bu, melihat celana dalam pria hukumnya gimana? Yo lihat-lihat, ngelihatnya di mana? Kalau ngelihatnya di toko, di pemean, enggak apa-apa. Lek tempat digawe tukang syuting yo haram.